Konsultasi Syariah. Umur yang kedua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah memberikan usia umat ini yang tidak panjang. Rata-rata hanya sekitar 60-an sampai 70-an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Namun ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, usia hidup fisik manusia. Kedua, usia karya manusia. Ada di antara manusia yang karyanya terkubur, bersamaan dengan terkuburnya badannya. Sehingga begitu dia mati, sudah tidak ada bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi. Sebaliknya, ada manusia yang usia karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dia tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dan dampak dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin, ayat 12. Al-Hafidh Ibn Kathir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada Bani Salimah ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya Bani Salimah, Diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum." Yang artinya, wahai Bani Salimah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kedua, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya, Allah mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk, dicatat sebagai keburukan. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karya adalah umur kedua. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan karya. Ada beberapa karya para ulama yang banyak diterima di masyarakat. Allah mengabdikan karya mereka sekalipun jasad mereka sudah terkubur ratusan tahun silam. Kitab Bulughul Maram, ditulis Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karya beliau bertahan hingga sekarang. Sekalipun beliau telah meninggal tahun 852 Hijriah, usia beliau 79 tahun, sementara karya beliau sudah menginjak usia 590-an tahun. Kitab Riyadhus Shalihin, ditulis oleh An-Nawawi. Karya beliau dimanfaatkan banyak masyarakat. Meskipun beliau telah wafat tahun 676 Hijriah, usia fisik beliau hanya 45 tahun. Namun karya beliau hingga saat ini menginjak usia 765-an tahun. Subhanallah, karya mereka jauh lebih panjang dibandingkan usia mereka. Itulah umur yang kedua. Mereka hidup dengan karyanya, meskipun jasadnya telah terkubur di tanah. Karena itulah, para ulama memahami bahwa ketika mereka membaca karya para pendahulunya, seolah dia sedang duduk bersama mereka. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, "Saya sedang duduk bersama para sahabat dan tabi'in, dengan melihat dan membaca karya mereka dan kitab mereka." mulailah berpikir untuk merencanakan umur yang kedua, membangun karya yang bisa bermanfaat bagi umat di saat kita sudah tiada. Kita bisa kembangkan sesuai potensi masing-masing. Tidak harus memaksakan diri jadi ustadz atau da'i. Jadi pioner kebaikan, atau wakaf yang bisa diabadikan, atau sumber kebaikan apapun yang usianya panjang. Karya kita tetap hidup, meskipun jasad sudah tiada. Demikian, Allahu A'lam.